إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzaikumullah. Pada pertemuan ini kita akan mulai mengkaji satu kitab baru, yakni kitab Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan daripada kitab Masail Jahiliyah. Dan kita pilihkan syarah daripada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di mana syarah ini asalnya adalah daras pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan di satu masjid di Riyadh sana, di kediaman beliau. Di mana kemudian pelajaran tersebut setelah ditasjil, direkam, kemudian ditafrig, dikeluarkan dari rekaman tersebut menjadi tulisan. Kemudian diperiksa oleh beliau dan diberikan mukaddimah, lantas selanjutnya persilahkan untuk dicetak. Jadi mempelajari daripada kitab ini seolah-olah kita sedang duduk di majelisnya Syekh Saleh Fauzan. Tayyib. Ikhwan fillah azzakumullah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatih Masail al-Jahiliyah, berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam muqaddimah risalahnya, yakni Masail Jahiliyah. Hadihi masail khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma la ghinan lil muslim an ma'rifatiha. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan masail, perkara-perkara, masalah-masalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah padanya. Ahlul jahiliyah di sini mencakup al-kitabiyyin, ahlul kitab, wal ummiyyin, dan orang-orang ummi. Mimma la ghinan lil muslim, dari perkara-perkara yang tidaklah merasa cukup setiap muslim, an ma'rifatiha, dari mengenalnya. Dalam artian setiap muslim butuh untuk mengenalnya, butuh untuk mempelajarinya. Sebagaimana ucapan daripada Hudzaifah bin Yaman di saat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara kejelekan. Kana an-nas yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish syarr. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, Adapun diriku, aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan-kejelekan. Makhofata an yudrikani, khawatir kejelekan-kejelekan tersebut akan menemuiku, menjumpaiku di saat tidak mengenal bahwa ini kejelekan. Dan ternyata seseorang berjumpa dengan perkara tersebut karena ketidaktahuannya dianggap itu kebaikan. Sehingga ma'rifatus syar la lisyar lakin litawaqih, mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan tersebut, tetapi untuk bisa terjaga darinya, terpelihara darinya, tidak terjatuh ke dalamnya. Juga di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya. Ini ucapan seorang penyair yang dinukil oleh penulis. Fadidd yuzhiru husnahu didd wa bididdiha tatabayyanul asya. Maka lawan sesuatu akan menampakkan bagusnya lawan tersebut, dan dengan lawannya masing-masing akan tampak jelas perkara-perkaranya. Air, kebaikan-kebaikannya akan tampak di saat melihat api, ya kan? Lawan daripada air adalah api. Demikian pula di sini, tauhid akan terlihat kebaikan-kebaikannya dengan melihat kerusakan daripada kesyirikan. Sunnah akan terlihat kebaikan-kebaikannya di saat melihat apa? Bid'ah. Maksiat akan terlihat kejelekan-kejelekannya kalau di saat melihat, atau kebalikannya ya. Taat akan terlihat kebaikan-kebaikannya di saat melihat maksiat, jeleknya maksiat. Orang yang kaya akan terlihat atau melihat dirinya itu berada dalam kebaikan-kebaikan di saat dia melihat orang miskin. Orang yang sehat, kalau di satu tempat sehat semuanya, maka tidak ada yang merasa lebih dari yang lain dan tidak merasa dan kurang dalam bersyukur. Tetapi di saat melihat orang sakit, maka terlihat kebaikan sehat. Dan seterusnya. Orang yang badannya normal, ya setiap orang memang badannya seperti ini, punya dua kaki, dua tangan, dua mata, dua telinga, dua bibir dan seterusnya. Tetapi di saat kemudian melihat adanya orang-orang yang cacat, oh ternyata di sana ada orang yang kakinya satu, oh ternyata ada orang kakinya apa, tangannya buntung, ada yang bibirnya sumbing, ada yang matanya buta, maka terlihat betapa sangat besar nikmat daripada kesehatan, nikmat daripada penglihatan, nikmat daripada kaki dan sebagainya. Maka abdid yudhir husna uddid, lawan sesuatu itu akan menampakkan kebaikan dari apa yang menjadi lawannya. Fahamu ma fiha wa asadduha khotoran adamu imanil qalbi bima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang paling penting pada masalah-masalah jahiliyah dan yang paling besar bahayanya adalah adamu imanil qalbi bima ja'a bihir rasul, tidak adanya keimanan di dalam hati dengan apa yang dibawa oleh rasul. Ini perkara yang paling besar, adamul iman, kekufuran. Fa in dhafa ila dzalika istihsan alaihi ahlul jahiliyah tamatil khasar. Kalau kemudian ditambahkan dari itu, merasa bahwasannya apa yang berada di atasnya ahlul jahiliyah tersebut lebih baik, menganggap bagus perkara-perkara jahiliyah, tammatil khasarah, maka sempurnalah kerugian, sempurnalah kerugian. Adamul iman itu merupakan kerusakan dan petaka yang sangat besar. Tetapi kok ditambah lagi, sudah tidak beriman, ditambah merasa bahwa apa yang berada di atasnya ahlul jahiliyah lebih baik. Mereka berada dalam kebaikan, kebagusan. Allahul musta'an. Maka itu adalah kerugian yang paling sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, ini menganggap baik kebatilan tersebut, menganggap baik perkara jahiliyah, wa kafaru billah dan tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dua perkara ini, adamul iman wastaksan ma alaihil jahiliyah, ulaika humul khasirun, mereka-mereka itulah orang-orang yang merugi. Percaya dengan kebatilan, ingkar dengan Allah azza wajalla. Wallahul musta'an. Sampai di sini pembacaan daripada Syekh Shalih Fauzan dari matan kitab Masail Jahiliyah. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Qala Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, hadhihi risalah min rasail Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini merupakan risalah daripada risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ismuha, nama risalah tersebut, judulnya cukup panjang sebetulnya judulnya, Masailul Jahiliyatil lati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masail-masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW menyelisih ahlul jahiliyah pada masalah-masalah tersebut. Tastamil ala 128 masalah. Terkandung padanya 128 perkara. Cukup banyak. 128 perkara. Istakhlasoha rahimahullah minal kitab wa sunnah. Yang disarikan oleh beliau dari Alkitab dan juga As-Sunnah wa aqwal ahli ilm, dan juga dari pendapat-pendapat, ucapan-ucapan ahlul ilm. Wal ghardu min dhalik tanbihul muslimin min ajli an yajtanibu hadhil masail li'annaha khatiratun jiddan. Dan tujuan daripada itu adalah memberikan tanbih kepada kaum muslimin, memberikan tanbih, peringatan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhi perkara-perkara tersebut, karena perkara-perkara tersebut berbahaya sekali. Jadi di saat seseorang mempelajari tentang perkara-perkara jahiliyah, tujuannya adalah agar terhindar darinya. Wa bayyana rahimahullah anna hadhil masail mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyyin. Dan di sini penulis rahimahullah menjelaskan bahwasannya masalah-masalah yang tersebut di dalam kitab ini adalah dari perkara-perkara yang Rasulullah SAW menyelisih ahlul jahiliyah padanya. Dan ahlul jahiliyah yang dimaksudkan adalah al-kitabiyun wal-umiyun, ahlul kitab dan orang-orang ummi. Ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, kelompok yang mereka diturunkan kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi diturunkan pada mereka kitab Taurat, Nasrani diturunkan pada mereka kitab Injil. Adapun Umiyun maksudnya adalah orang-orang yang tidak diturunkan pada mereka kitab, tidak mendapatkan bimbingan-bimbingan daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal kitabiyun al-muradu bihim ahlul kitab minal yahud wa nasara. Al-kitabiyun maksudnya adalah ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Li'annal yahud indahum kitab at-Taurah allati anzalaha Allah ala Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi, mereka memiliki kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Wa nasara indahum kitabul Injil allati anzalahu Allah ala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Adapun Nasara, mereka juga memiliki kitab, yakni Al-Injil yang Allah turunkan kepada Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika sammu bi ahlil kitab. Karena adanya keberadaan daripada dua kitab ini kepada di mereka, yakni kitab Taurat dan kitab Injil, mereka disebut ahlul kitab. Wa humul an yutriquna 'ala Taurah al-'ahdal qadim awil asfar al-qadimah. Dan mereka saat ini mereka menyebutkan secara mutlak, yakni memakai istilah untuk kitab Taurat dengan al-'ahdal qadim, perjanjian lama. Jadi kalau mereka menyebut tersebut di dalam perjanjian lama, maksudnya dalam Taurat. Awil asfar al-qadimah, atau lembaran-lembaran lama. Wa yutliquna 'alal Injil, adapun Injil mereka sebut dengan asfar al-ahdil jadid, lembaran dari perjanjian baru. Hadza fi istilahihim, ini istilah yang ma'ruf di kalangan mereka. Bible itu disebut dengan perjanjian baru, Injil. Adapun Taurat itu perjanjian lama. Karena memang Nasrani beriman dengan apa yang terdapat di dalam Taurat. Beriman terhadap Musa sebagai nabi daripada nabi-nabi Allah. Sedangkan Isa mereka anggap sebagai Trinitas, satu dari yang tiga. Dimana ataupun nanti akan disebutkan kerusakan yang terjadi tersebut disebabkan karena dirusak oleh orang-orang Yahudi yang disusupkan ke dalam tubuh Nasrani. Wahuma kitaban aziman, dan keduanya ini, baik Taurat maupun Injil, merupakan kitab yang agung. Anzalahumullah ala nabiyyin karimain, yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia. Huma Musa wa Isa alaihi masallatu wassalam. Keduanya itu adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. La siyama at-Taurah fa innaha kitabun azim. Terlebih lagi Taurat, kitab yang sangat agung sekali. Kitabun azim. Wal Injil mukammilun laha. Sedangkan Injil ini menyempurnakan daripada kitab Taurat. Wa musaddiqun laha, dan membenarkan dari apa yang diberitakan di dalam At-Taurah. Jadi kitab Injil dengan kitab Taurat itu berasal dari miskah wahidah. Miskah itu tempat tinta. Ibaratnya kalau menulis sesuatu bersumber dari satu tempat, ini berarti sama kedudukannya. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang satu. Wa li hadza sammu bi ahlil kitab, karenanya kemudian disebut ahlul kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihi mimman laisa lahum kitab, untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang lain yang tidak mendapatkan kitab, tidak ada pada sisi mereka kitab. Dan yakni kitab dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka sendiri ya punya kitab. Seperti misalnya Hindu ada kitab Tripitaka, Buddha punya kitab Buddha, kitab juga. Ada lagi agama Shinto, ini punya kitab juga. Locu, Thaif. Namanya, istilahnya mereka menyebutnya ya orang-orang pintarnya, pendeta-pendetanya dari kalangan Konghucu dan yang semisalnya. Taib. Tetapi itu tulisan tangan manusia, berbeda dengan Injil dan Taurat. Yang keduanya berasal dari Allah Azza wa Jalla, bukan tulisan manusia. Wa amal umiyun, adapun yang dimaksud dengan umiyun, fal muradu bihim al Arab. Maksud daripada umiyun di sini adalah bangsa Arab. Alladzina la yadinuna biddiyanatain. Bangsa Arab yang tidak beragama dengan dua agama tersebut. Beragama dengan agama Yahudi tidak, dengan agama Nasrani juga tidak. Sammu atau summu bil ummiyin, mereka disebut dengan ummiyun. Jam'u ummi, jama' daripada ummi. Ummi itu apa maksudnya? Nisbah ilal um. Nisbat kepada al um. Wal ummi huwal ladzi la yaqra' wa la yaktub. Sedangkan ummi itu adalah yang tidak membaca dan tidak menulis. Rasulullah SAW menyatakan nahnu ummah ummiyah la naktub wa la nahsib. Kita itu adalah umat yang ummi. Kita tidak menulis dan kita juga tidak bisa menghitung. Begitu Rasulullah SAW bersabda. Konteks daripada kalimat tersebut adalah mizah. Justru merupakan keistimewaan. Justru merupakan apa? Keistimewaan. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Hanifiyatus Samha. Agama lurus yang sangat mudah. Agama lurus yang sangat mudah. Sangat mudah sekali, tidak dibutuhkan padanya perkara-perkara istilahnya dalam memahaminya rumit-rumit, tidak. Mudah. Ibadah sholat mudah. Sholat ada wudunya, wudu juga caranya mudah. Setiap orang tidak harus kemudian pintar untuk bisa melakukan wudu. Ya kan? Sholat juga demikian pula. Ya memang butuh karena bukan bahasa kita, sehingga kita harus menghafalkan Al-Fatihah, menghafalkan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Karena memang bukan bahasa kita, sehingga dari situ itu pun juga mudah, ya. Ternyata sangat mudah sekali dihafalkan. Walaupun itu bukan bahasa kita, tetapi dihafalkan sangat mudah sekali. Kemudian waktu-waktu daripada sholat itu juga mudah menentukannya. Terbit fajar terlihat fajar itu bagaimana. Tergelincir matahari terlihat dari sisi bayangan. Waktu asar di saat bayangan sama dengan bendanya. Waktu maghrib di saat matahari sudah tenggelam. Waktu isya di saat mega sudah hilang, mega warna merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Segala sesuatunya mudah ditentukan dengan penglihatan, tidak perlu hitung-hitungan, jelimet. Datang bulan Ramadan, lihat hilal, mudah. Enggak terlihat, sempurnakan bulannya. 30 hari bulan Syaban, berarti besok belum puasa. Kenapa? Karena tidak terlihat hilal. Selesai. Enggak harus jelimet hitungannya, ini berapa derajat, ini begini, ini begitu. Enggak. Nahnu umma ummiyah la naktub wa la naksib. Kita itu umat ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Itu makna daripada ummi, maknanya adalah demikian. Allazi la yaqra'u wa la yaktub. Fa innahum qaumun la yaqra'un wa la yaktubuna fil ghalib. Maka mereka ini adalah kaum yang tidak membaca dan tidak menulis secara umumnya, bukan semuanya ya. Secara umum demikian. Meskipun tentunya yang bisa membaca dengan yang bisa menulis ini tentu kimizah juga, memiliki keutamaan, ya. Hanya saja konteks dalam agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri ummi. Ya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau beliau menulis surat, dikabarkan menulis surat kepada Heraklius, kemudian menulis surat kepada raja ini, raja itu, raja Yaman, ditulis surat dan sebagainya, mendawai kepada mereka, maka beliau punya penulis, punya sekretaris. Di saat perjanjian Hudaibiyah, siapa yang disuruh menulis? Ali bin Abi Thalib, bukan beliau sendiri. ini perjanjian antara Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan bangsa Quraisy. Itu yang nulis Ali. Sampai kemudian mereka mengatakan, kalau engkau adalah benar Rasul, kalau kami mengakui kamu Rasul, kami tidak akan memerangi kamu. Buang itu, hilangkan kalimat Rasul. Kemudian Rasul menyatakan, ya Ali, wahai Ali, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku adalah benar-benar Rasulnya. Akan tetapi, demi kemaslahatan, sudah terhasilkan perjanjian. Kalimat Rasulullah itu dihapus. Yang intinya bahwasanya Rasul SAW sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi menjadi manusia yang paling mulia sejagat raya. Paling mulia. Dengan apa? Dengan ilmu agama yang ada pada dirinya. Diri beliau. Dan siapapun yang mempelajari agama ini, ya dia akan mendapatkan keutamaan seperti keutamaan-keutamaan manusia yang telah meraihnya sebelumnya. Sekali lagi, bukan berarti kemudian tidak bisa nulis juga tidak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Hanya ingin menegaskan bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Hatta sampai pun orang-orang ummi saja faham terhadap agama ini. Mudah untuk dipahami. Taib. Walaisa indahum kitabun qobla nuzulil Qur'an. Dan mereka tidak memiliki kitab. Yani bangsa Arab ya. Sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Bangsa Arab belum memiliki kitab. Falidzalika summu bil ummiyin. Karenanya disebut mereka ini al-ummiyun. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutnya di dalam Al-Qur'an, "Wallazi ba'atha fil ummiyin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi, bangsa Arab waktu itu, rasulan minhum. Seorang rasul dari mereka, berarti juga dari orang-orang yang ummi tadi. Maka maqal, juga Allah Ta'ala menyatakan, wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha. Dan belum pula, dan tidaklah kami datangkan kepada mereka dari kitab-kitab yang mereka mempelajarinya. Wa ma arsalnaihim qabalaka min nadhir. Dan belum pula, atau tidak, kami belum mengutus kepada mereka sebelummu dari seorang pemberi peringatan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Untuk engkau memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka dahulu belum mendapatkan peringatan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Fadha makna al-ummiyin. Maka inilah makna daripada ummiyun. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Dan Allah juga telah mensifati nabinya bahwasanya nabinya tersebut ummi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yani orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka mendapati nabi tersebut tercatat, tertulis di sisi mereka di dalam At-Taurah dan di dalam Injil. Tercatat, tertulis ya, di sana dalam dua kitab tersebut, yang mereka istilahkan dengan datangnya juru selamat, juru penyelamat. Kalau dalam terjemahan Injil-Injil yang di Indonesia, masih sampai sekarang itu mereka menunggu-nunggu datangnya juru selamat tersebut. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu Allah telah turunkan, telah utus. Dan sebetulnya mereka tahu ya, mereka tahu. Seperti kisahnya orang-orang Nasrani dari Najran yang kemarin Ana sampaikan. Mereka tahu, termaktub di dalam kitab mereka ciri-cirinya. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang memerintahkan kepada mereka dengan perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang munkar. Itulah ciri daripada ar-rasul an-nabil ummi. Fakaunuhu ummiyan la yaqra' wa la yaktub. Wa ja'a bihadzal kitabil 'azim dalilun 'ala shidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatan lah. Maka keberadaan beliau sebagai seorang yang ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana seseorang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian membawa satu kitab setebal Al-Quran dengan gaya bahasa yang orang-orang pujangga Arab yang paling cerdas sekalipun, ya, paling piawai sekalipun, ya, takluk tunduk terhadap keindahan Al-Quran, mengakuinya. Seluruh daripada pujangga Arab pada masa itu tidak sanggup. Mereka bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, ditantang, tidak sanggup. Kalau memang tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, maka datangkan 10 surat. 10 surat, ya. Tidak usah 100, 10 saja. Juga tidak sanggup. Kalau tetap tidak sanggup, datangkan satu surat yang semisal Al-Quran. Satu saja. Dan kalian boleh bekerja sama, satu dengan yang lain. Juga tidak sanggup. Lantas dari sisi mana kalian mengatakan bahwa ini datangnya dari seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis? Ya kan? Tidak mungkin, mustahil. Datang dari seorang yang baca saja lo tidak bisa. Nulis tidak bisa. Kok kemudian dikatakan itu bikin-bikinannya Muhammad. Ya. Jadi jangan terkecoh. Terkadang orang kafir mereka, ya, membuat satu perkara yang mungkin itu terpandang sebagai seolah-olah memuliakan Islam, memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk sekedar memasukkan satu perkara yang apabila satu perkara kecil ini diimani menjadi kafir seseorang. Ada seorang penulis barat, dia menyebutkan tentang 100 tokoh, 100 tokoh yang terhebat sepanjang masa di dunia ini. Maka dia pilih yang pertama adalah Muhammad. Yang pertama Muhammad. Lihat di deretan berikutnya itu nama-nama orang-orang besar, orang-orang kafir, ya. Yang pertama justru Muhammad. Wah, dia sebutkan kisah kehidupannya, biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri tidak mengimani bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Hanya di situ luar biasa. Sampai kemudian akhirnya dengan satu mahakarya yang sangat luar biasa besarnya, ya, menciptakan satu kitab yang sangat agung, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ciptaannya Muhammad. Itu saja intinya, ya. Kaum muslimin baca, wah, ini luar biasa, kita ini Muhammad Rasulullah SAW diakui oleh orang kafir. Bangga, ya. Nomor satu kan dalam kitabnya. Padahal kalau membaca dan membenarkannya, kafir. Alhamdulillah. Itu semua merupakan tipu daya yang kita tentunya jangan sampai kemudian terpedaya. Baik. Maka sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa keberadaan Rasulullah SAW yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kemudian datang dengan membawa kitab yang sangat agung tersebut, dalil ala sidqi risalati, menjadi dalil akan kebenaran risalah yang beliau bawa, bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak menyelisihi daripada apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Tentunya sebelum dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka. Yuharrifuna kalimatan mawadhi'i, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mereka rubah-rubah semaunya. Yaktubuna kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah, mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri kemudian mengatakan ini datangnya dari Allah. Nah, yang sekarang ini sudah, ya, tidak relevan, artinya bukan lagi mu'tamad. Ya. Tidak ori Injil dan Taurat yang ada pada mereka. Karena sudah terjamah oleh sentuhan tangan-tangan manusia. Telah ditambah-tambah dan telah dikurang-kurang. Bahkan terjemahannya, terjemahan yang ada di Indonesia itu kan bukan Injil yang berupa kitab dalam bahasanya Nabi Isa dulu. Tidak ada itu. Yang ada terjemahan-terjemahan. Itu pun terjemahan satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan setiap 2 tahun sekali mengalami revisi. Lah kitab suci kok direvisi, bagaimana coba? Mengalami revisi ini, revisi itu. Sebelumnya yang diharamkan adalah babi, kemudian dikasih tambahan babi liar, dengan kalimat liar ini babi hutan ya, tambahin babi hutan. Nah, tapi kalau babi-babi yang sudah di kampung-kampung itu babi jinak, tidak lagi haram. Wallahul musta'an. Al-muhim, demikian kondisi daripada kitab Taurat dan Injil yang telah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan. Fal Arab ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Maka bangsa Arab adalah orang-orang ummi dan nabi mereka pun nabi yang ummi. Ammal jahiliyah fal muradu biha an-nisbah ilal jahl. Adapun jahiliyah, maka maksudnya ini adalah penisbatan kepada al-jahl. Kalimat jahiliyah dinisbatkan kepada al-jahl. Wal jahl adamul ilm. Dan jahl itu artinya apa? Tidak memiliki ilmu. Masa jahiliyah adalah masa di mana di situ tidak ada ilmu. Wal jahiliyatu hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Dan jahiliyah adalah masa di mana di situ tidak ada rasul dan tidak ada kitab. Itu yang disebut dengan al-jahiliyatul mutlaqah. Ya, al-jahiliyatul mutlaqah. Masa vakum daripada risalah. Wal muradu biha makana qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah masa sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Isa tentunya, masa-masa setelah itu ya. Setelah meninggalnya Isa masih ada bangsa-bangsa apa istilah pengikut-pengikut Isa yang masyaallah yang masih berada di atas agama Al-Masih yang masih lurus, banyak. Akan tetapi kemudian mengalami pergeseran-pergeseran terus, sehingga masa yang begitu sangat jauh kosong daripada kerasulan, risalah. Cukup panjang masanya, 500 tahun antara Nabi Isa dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 500 tahun. Masa vakum yang cukup panjang. Wal muradu biha maka naqabla bithati Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatin ula. Allah menyampaikan, dan janganlah kalian wahai para wanita muslimah bersolek ala jahiliyah yang pertama, yakni allati qabla bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bersolek, berdandan, berpakaian, berpenampilan ala jahiliyah yang pertama dahulu. Kalian sekarang sudah berada di masa risalah, ya. Sudah ada ilmu, sudah ada kitab, sudah ada rasul di tengah-tengah kalian. Maka jangan kalian berdandan, berperilaku sebagaimana dandan dan perilaku ala jahiliyah. Li'annahu qabla ba'tsin nabi sallallahu alaihi wasallam kanal alam kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini, dan ayat ini menjadi dalil bahwasannya cadar itu bukan budaya Arab. Bagaimana bisa dikatakan budaya Arab? Sedangkan di dalam Al-Qur'an jelas-jelas dinyatakan bahwa budaya Arab itu tabarruj, ya. Budaya bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul, ya, sebelum datang Islam itu apa? Tabarruj, bersolek. Wanita-wanita ala jahiliyah dahulu mereka senang berdandan. Mereka senang menampilkan kecantikan. Ini wanita-wanita jahiliyah. Tiba-tiba ada orang-orang yang kemudian mereka mengatakan bahwasannya cadar adalah budaya bangsa Arab. Kalau yang mengatakan orang kafir, ya wajar. Tentunya itu merupakan propaganda dari mereka. Akan tetapi yang mengatakan adalah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai muslimin, bahkan merasa dirinya tokoh di antara tokoh-tokoh kaum muslimin. Allahul musta'an. Ulil absar semisal ini, orang-orang yang semisal ini, dan jumlahnya tidak sedikit ya. Orang-orang yang semisal ulil absar Abdallah. Allahul musta'an. Tayyib. Lianna qabla ba'ts Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-'alam kulluhu yamut, kulluhu yamut fi dhalalin wa kufrin wa ilhad. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini semuanya bergelimang dalam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Lianna risalat as-sabiqah inda rosat. Karena risalah-risalah yang telah lewat, yang telah terdahulu, risalah Taurat, risalah Injil, inda rosat telah hilang. Fal yahud harrafu kitabahum Taurah wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wa dhalal wasyana'i. Dan seterusnya. Al-muhim masih panjang penjelasannya ini. Insyaallah kita supaya tidak terputus nanti pembahasannya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan baca kembali nanti pada pertemuan berikutnya. Kita mulai dari kalimat amal jahiliyah gitu, supaya tidak terus nanti pembahasan. Tayyib, naqtahu la wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.